بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قربنا عز الله، kita masih pada pembahasan bab berzikir setelah selesai salat. Setelah kita baca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan kepada kita tentang mengeraskan suara dengan zikir setelah selesai salat. Pembahasan kemarin ringkasnya, zikir dengan suara yang keras itu dikhususkan dengan suara takbir, kemudian dengan istighfar 3 kali, kemudian dengan kalimat Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ini dengan suara yang keras, selebihnya dengan suara yang sendiri-sendiri. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kali ini menjelaskan tentang contoh zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Warrad maula budaknya Mughirah bin Syu'bah rahimahullah, qala, dia berkata, amla 'alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Mughirah bin Syu'bah mengimlakkan kepada aku, mendiktikan untukku satu surat yang ditujukan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. Isi suratnya ialah bahwasanya Nabi عليه الصلاة والسلام beliau berzikir setiap selesai salat yang fardu. Lafaz zikirnya ialah la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini zikirnya, لا إله إلا الله, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. وحده لا شريك له, yang Allah semata dan tanpa sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah semua kekuasaan. Walahul hamdu, milik Allah semua pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima ta'it, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau telah beri. Wala mu'tiya lima mana', tidak ada yang mampu memberi apa yang kamu cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan kemanfaatan kepada orang yang memiliki kekayaan dzal jaddi minka, dari hukuman engkau ya Allah. Al jaddi, kekayaan dia. Ini lafaz zikir. Karena warad thumma wafadtu ba'da dzalika 'ala Muawiyah. Kemudian saya berangkat menemui sahabat Muawiyah di Syam sebagai delegasi. Fastami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik. Saya mendengar Muawiyah memerintahkan masyarakat untuk berzikir dengan zikir tadi. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan lafaz kana yanha'a 'an qila wa qala. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang qila wa qala, isu, dikatakan mengatakan isu. Wa idha'atil mal, menyanyiakan harta. Wa kathratis su'al, banyak bertanya. Wa kana yanha'a 'an huquqil ummahat, Rasul melarang durhaka kepada ibu. Wa wa'dil banat, dan melarang mengubur hidup-hidup anak putri. Wa man'in wahad, manam, mencegah. Wahad, minta orang lain. Indah. Baik. Hadis ini para ulama menjelaskan kepada kita salah satu zikir-zikir yang dituntunkan Rasulullah SAW setelah selesai salat. Zikir ini itu setelah takbir. Takbirnya, takbir Allahu Akbar sekali atau lebih, enggak ada bilangan tertentu. Istighfar setelah itu 3 kali. Dari hadis Thauban riwayat Muslim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Terus Rasul mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Juga membaca zikir yang serupa disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu arba. Lafaznya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ini yang berikutnya dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Apa yang ini? Biasa coba saja. Ini kan jelas. Yang selain la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ddin wa law karihal kafirun. Titik. Zikir yang berikutnya. Setelah itu banyak namanya. Di antara yang dibaca ialah tasbih, takbir, takbir, tasbih, takmid, tahlil. Ada yang menyebutkan 33, 33, 33, terakhir tahlil sekali 100. Ada yang mengatakan semuanya 33, 33, 33, 33. Ya, semuanya ada contoh riwayatnya dari Rasulullah. Rasulullah SAW. Juga ada membaca Al-Kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Tarbatum, dan sejumlah zikir-zikir yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dikumpulkan dalam buku zikir. Disebutkan Al-Adhkar Ba'da Sholawat, zikir-zikir setelah selesai sholat. Sangat banyak. Dan dipilih yang sahih buat dipilih yang sahih buat termasuk dalamnya membaca ayat kursi, membaca ayat kursi. Baik, ini beberapa selebihnya silakan lihat dalam pembahasan atau dalam buku khusus yang membahas tentang zikir-zikir ba'da sholawat. Membaca zikir setelah sholat itu dengan hafalan atau tak boleh membaca? Harus menghafal begitu? Ataukah boleh sambil baca gitu? Berzikir, membaca. Jawabannya? Boleh dua-duanya. Ketika Anda sudah hafal, maka silakan Anda berzikir dengan hafalan Anda. Ketika Anda hafal, silakan membaca atau mengambil buku panduan berzikir, Anda berzikir setelah itu. Tidak ada masalah. Kemudian para kawan hukum, terkait dengan masalah zikir ini banyak sekali masalah diangkat oleh para ulama. Di antaranya ialah terkait dengan berzikir, terkait dengan masalah berzikir, terutama terkait dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Apakah diperbolehkan menggunakan yang namanya musabbihah? Tahu musabbihah? Alat tasbih atau musabbah, alat tasbih atau masbah, alat tasbih. Allahu Akbar. Dengan alat tasbih, entah yang berat, entah terbuat dari plastik, atau terbuat dari kayu, atau terbuat dari apa, apakah diperbolehkan? Terkait dengan masalah masbah ini, alat tasbih ini, disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam beberapa riwayat datang dari hadis Sofiyah bintu Huyai, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Katanya Sofiyah, pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui aku. Di depan saya ada 4000 biji. Aku bertasbih dengannya. Di depan saya karena Sofiyah sudah ada 4000 biji-bijian, aku bertasbih dengannya. Katanya Rasulullah bintah huyai maha, wahai bintah huyai apa ini? Katanya Sofiya, usab bintah bihinna, aku bertasbih menggunakan biji-bijian tadi ya Rasulullah. Riwayat ini disebutkan kepada Al-Hakim dalam Mustadraknya, juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam Mustadraknya, tapi di sanadnya ada rawi yang majhul dan rawi yang lain. Ada rawi yang bernama Hashim bin Sa'id al-Kufi, dia baik. Juga ada maula budaknya Sofiyah, dia majhul. Maka tidak dibagi sebagai kalian baik. Saya bawakan supaya mengerti dia baik. Ada lagi dua yang terbaik. Datang dari hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Disebutkan Sa'ad bin Waqqas ini pernah bersama Rasulullah SAW masuk menemui seorang wanita. Di depannya sudah ada biji-bijian atau kerikil kecil-kecil. Katanya Rasulullah SAW, maukah aku beritakan kepada kamu, ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaika min hadha wa afdal, maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih mudah, lebih afdal daripada ini. Intinya Rasul tidak mengingkari perempuan tadi yang bertasbih menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, At-Tabarani dan juga yang lainnya. Tapi di sanadnya ada rawi yang bernama Sa'ad bin Abi Hilal. Baik. Juga ada Khuzaimah. Khuzaimah la yu'raf. Enggak dikenal sama dia. Maka lemah juga, baik juga. Juga terdapat dari hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, tetapi di dalamnya ada rawi yang pangkat. Intinya tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang adanya alat tasbih di zamannya Rasulullah. Tidak ada yang sahih. Bahkan yang ada ialah pengingkaran sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu jum'in terhadap suatu kaum yang bertasbih menggunakan alat tasbih. Yang ma'ruf ialah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari, kisahnya cukup panjang, suatu hari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari masuk ke masjid Bani Hanifah, didapati ada orang melingkar bikin halaqah di diri. Salah satunya di depan dia ada 100 kerikil. Maka dia berpikir, jama'i dengan ambil satu. Sabbihu bi'ah. Subhanallah. Muter itu. Ini satu depan saya. Nanti satu dipindahkan ke sebelah kanannya. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Muter itu. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. 100. Selesai. Kafiru bi'ah. Takbir 100. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sambil dipindah. Apa namanya kerikilnya tadi ini. Abu Musa ketika itu langsung bergegas ke rumahnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya Abu Rahman, cepat ini. Ada sesuatu di mesin. Ada apa? Apa yang kamu lihat? Kalau saya sih tidak melihat kecuali kebaikan. Yang saya pandang perkara baik. Parah berpikir. Mereka begini, disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, dan apa yang mereka kerjakan di masjid. Langsung dimarahi sama Ibnu Mas'ud. Kenapa kamu gak ingkari mereka? Katakan kepada mereka untuk menghitung kesalahan mereka. Datang ke masjid rombongan Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan sejumlah tadi yang lain. Berdiri di masjid, langsung beliau mengatakan, apa yang kamu kerjakan itu? Apakah ini perkara sunnahnya Rasul? Apakah kalian membuka pintu-pintu baru dalam agama ini? Ini, para sahabatnya Rasul belum banyak yang wafat. Ini, pakaiannya Rasul belum lusuh. Perabotannya Rasul masih ada. Kenapa kan membuat perkara-perkara yang baru seperti ini? Bahasanya apa? Bid'ah begitu. Kata mereka, ya Abu bin Mas'ud, kami gak kepingin menunjukkan kebaikan dengan cara seperti ini. Beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi layusibah. Betapa banyak orang-orang yang kepingin kebaikan tetapi tidak sampai ke sana. Diingat. Dengan asar ini, justru para ulama kita berhujjah berargumentasi menjelaskan bahwasanya masbah, alat tasbih itu termasuk perkara yang tidak ada contoh dalam Islam. Kalau dengan bahasa tegas, baca kita. Paham misalnya, yang pertama dikarenakan dhaif semua riwayatnya. Yang kedua pengingkaran sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dengan sangat tegas. Nah terus tasbih menggunakan apa? Jawabannya menggunakan tangan. Jawabannya tasbih dilihat. Itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'qidu tasbih biyadihi. Adalah Rasulullah SAW, beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Biyadihi. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dengan lafaz ya'qidu tasbih biyadihi. Rasulullah SAW menghitung bekas kedekatan tangan kanannya. Biyani. Nah, kata-kata biyani ini diperbincangkan oleh para ulama kita. Dikarenakan lafaz dengan tangan kanan disebutkan oleh rawi yang bernama Muhammad bin Qudamah al-Musisi. Sementara jumlah rawi, ada sekitar 5 orang rawi yang lainnya menyebutkan dengan lafaz biyani, dengan tangan, bukan dengan kanan. Dengan tangan, bukan dengan lafaz tangan kanan. Secara riwayat dan secara kaidah ilmu hadis, wallahu a'lam, lafaz tangan kanan itu syad ganji. Yang betul dengan lafaz biyadi, dengan tangan umum, entah tangan kanan atau tangan kiri. Para masyaikh kita di Yaman ketika membahas masalah ini, mereka hampir rata-rata mengatakan lafaz tangan kanan itu lemah, syad. Yang sahih dengan lafaz ya itu tasbih biyadi, menghitung tasbih dengan tangannya umum. Bisa dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah lewat terkait dengan tindakan Rasul, kala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu tayammum. Rasul itu paling suka menggunakan tangan kanan dalam perkara baik, dalam urusan suci, sisir rambut, dalam urusan berwudu dan segala macamnya, pakai sandal dan segala macam, itu kanan dulu baru kemudian kiri. Dari keumuman lafaz ini baru keumuman hadisnya Aisyah tadi untuk menghitung tasbih yang afdal menggunakan tangan kanan. Barang siapa yang menggunakan tangan kiri juga enggak diingat. Karena lafaz yang sahih, Rasul menghitung tasbih dengan tangan. Kanan boleh, kiri boleh. Kanan lebih afdal karena Rasul suka dengan tangan kanannya. Barakallah. Disebutkan dalam lafaz yang lain bi ananihi. Anamin itu ujung-ujung jari. Jadi menghitungnya bisa begini. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu boleh. Juga boleh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak masalah. Sebagian orang menggunakan ruas-ruas dari Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak masalah. Ini semuanya teknis. Yang penting dengan tangan. Dengan tangan, bukan dengan alat tasbih. Barakallahu Naam. Ini terkait dengan masalah alat tasbih dan yang sunnah menggunakan tangan. Barakallahu fikum. Hadza wadhun insyaallah taala. Kemudian, apa hukumnya berjabat tangan setelah selesai salat? Apa hukumnya berjabat tangan musafahah ba'da shalah? Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatawa rahimahullah, tegas beliau menyatakan al-musafahah wa 'aqiba shalah laysat masnunatan bal hiya bid'atun wallahu a'lam. Jabat tangan setiap selesai salat itu tidak disunnahkan, bahkan termasuk bid'ah, wallahu a'lam. Itu disebutkan dalam majmu'ul fatawa jilid yang ke-23 halaman 339. Tegas mengatakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW atau dari kalangan para tabi'in atau ulama islahnya. Sehingga tidak ada sunnahnya jabat tangan selesai salat. Baik, ini sekitar masalah itu. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini ada beberapa larangan Baik. Dalam riwayat ini tadi kita baca disebutkan ada beberapa larangan Rasulullah SAW. Ya mungkin bisa kita sebutkan untuk satu dengan ringkas. Disebutkan di sini kata yang ha'an fila wa qala. Rasulullah SAW melarang tindakan fila wa qala. Fila dikatakan, wa qala mengatakan. Yang disedangkan dengan isu menyebarkan berita dengan tanpa memperhatikan maslahat dan mudharatnya, dengan tanpa memperhatikan benar tidaknya. Nikilah atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Ini dilarang. Hikmah pelarangannya ialah dikarenakan dikhawatirkan terjadi mafsadat, terjadi fitnah dengan qila wa qala tadi. Isu ya, apalagi terkait dengan masalah berita, terkait dengan masalah kehormatan orang, segala macam. Isu-isu semacam itu diringkan. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Maknanya, pengertiannya ialah baluhu fi ghairi maslahatin diniyah au dunyawiyah. Membelanjakan harta bukan untuk kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Termasuk idha'atul mal ialah menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta walaupun dalam perkara yang itu. Idha'atul mal. Termasuk pula idha'atul mal membelanjakan harta untuk perkara yang melanggar syariat. Perkara maksiat, perkara muka, perkara dosa, dan segala macamnya. Walaupun tidak hadir, walaupun tidak diambil-ambilkan, walaupun sedikit. Itu namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Sehingga dua. Yang pertama, yang termasuk menyia-nyiakan harta ialah menggunakan, membelanjakan harta itu untuk perkara kemaksiatan. Bukan maslahat duniawi atau dini. Yang kedua ya, tabir, menghambur-hamburkan hartanya dengan banyak begitu, walaupun dalam perkara yang sifatnya mubah, yang mubah. Tapi kalau perkara yang sifatnya din, tidak ada bahasa tabir. Gitu ya. Antum mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, yo banyak begitu. Untuk apa? Bangun masjid. Ya, itu bukan namanya idha'atul mal, itu bagus. Bukan namanya menghambur-hamburkan harta, itu bagus. Dikarenakan bisa. Yang dilarang perkara mubah. Menghambur-hamburkan harta dalam perkara mubah. Itu namanya tabir. Ini semua disebut dengan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dilarang. Yang ketiga ialah kasratus su'al. Banyak bertanya. Di sini ada beberapa perkara yang termasuk kasratus su'al. Yang pertama ya, banyak bertanya bukan dalam rangka mencari faedah ilmu, tapi banyak bertanya dalam rangka untuk inat menentang. Ini seperti tindakannya seperti Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi, malah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk dilaksanakan, tapi dalam rangka untuk membantah, untuk ngeyel, menentang. Sapinya kayak apa, laki atau perempuan, nah, umurnya berapa, dan segala macam. yang gak ada fungsinya, yang kalau seandainya mereka langsung kerjakan selesai. Dalam yang ini pertanyaan bukan dalam rangka mencari faedah, tapi justru dalam rangka untuk merentang untuk ngeyel kok ini. Ini gak boleh dilarang. Yang kedua, yang termasuk banyak pertanyaan yang dilarang ialah menanyakan tentang sesuatu yang tidak real, yang tidak nyata. Diistilahkan dengan ughlutatul masail. Ughlutatul masail, masalah yang dikira-kira. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Kalau seandainya begini, seandainya begitu. Perkara yang tidak nyata. Dilarang. Itu biasanya terjadi pada sebagian fuqaha madhab, terutama madhabnya Abu Hanifah. Ketika dalam pembahasan masalah fikih, itu seringkali memperpanjang pembahasan. Bagaimana kalau saya begini? Kalau begini? Kalau begini? Kalau begini? Kalau begini? Yang begini-begini itu tidak ada di alam nyata. Itu namanya ughlutatul masail. Ini dilarang. Tidak boleh. Sebagian ulama menyebutkan poin yang ketiga, menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Itu ada di dari sebagian salaf. Para ulama dahulu ketika ditanya sesuatu, mereka mengatakan, akan ada, apakah terjadi yang ini? Belum terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, maka beliau mengatakan khalluhu hatta yakun, fa idza kana nadharta ila ra'yi. Ada istihadnya. Kalau begitu biarkan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, baru kami akan beristihad bagaimana hukumnya. Ini sebagian salah. Mereka tidak menyukai, tidak menyemani pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang tadi, tidak ada realnya. Yang ini belum terjadi, yang mungkin ada realnya. Termasuk pula larangan banyak bertanya ialah menanyakan tentang sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Perkara kaib, bertanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan segala macamnya yang tidak mungkin menggunakan akal, yang tidak mungkin dipertanyakan, tidak ada ilmunya. Ini semuanya termasuk larangan banyak bertanya. Adapun selain itu boleh, bagus bertanya dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mencari faedah ilmu untuk diamalkan dalam keseharian. Bagus bertanya termasuk cara untuk memperluas keilmuan. Tapi ingat, bukan poin-poin yang dibawakan tadi. Harapnya. Paham ya? Satu hal yang perlu diingatkan juga zaman sekarang ini, termasuk yang dilarang dalam pertanyaan ialah menanyakan sesuatu dalam rangka untuk semata-mata mencari legalitas. Nah, ini serius. Jadi seorang itu sudah jatuh dalam suatu perkara, permasalahan yang dia ngerti itu gak bagus, tapi berat bagi dia untuk lepas daripada itu. Nah, supaya bisa terus menanyakan kepada orang-orang yang dianggap berilmu, barakallahu, dikemas bahasanya dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas. Kalau pas kayak sama Ustaz bulan, Ustaz gimana kalau gini. Jadi ini Ustaz ini. Oh, ini ada perincian. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Nah, kalau umumnya sekarang kalau begini, itu tidak boleh. Yang saya jatuh leher. Bahwa saya jatuh leher. Padahal masih anggil. Tanya lagi sama yang lain. Gimana ini? Oh, apa boleh kalau cuma begitu modelnya? Nah, boleh. Sekarang saya dipakai sama dia. Teruskan. Yang semacam ini banyak. termasuk yang dilarang. Ingat, untuk perkara yang memang diketahui ada perkara-perkara yang seadanya. Tanya sekedar untuk legalitas. Di zaman sekarang banyak orang banyak apa banyak? Banyak nyari fatwa untuk sampel halal. Sampel boleh. Padahal kalau di dalam banyak perkara yang menyimpang padanya. Ada majus, tidak boleh. Dalam kafir, tidak boleh. Yang keempat yang dilarang dalam dua ini. Iyalah wakana yanha an hukukil ummahat. Rasulullah SAW larang hukukul ummahat, durhaka kepada ibu. Ibu itu jelas tindakan yang sangat diharamkan dalam Islam, durhaka kepada ibu. Kenapa ibu yang disebut? Apakah berarti boleh durhaka sama bapak? Jawabannya, ya boleh durhaka sama bapak, hukumnya haram, sama ibu juga haram. Nah gitu ya, bahasa yang umum, larangan hukumul walidain, durhaka kepada kedua orang. Tapi kenapa dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyebut kata-kata ini? Jawabannya, yang pertama, dikarenakan haknya ibu lebih besar daripada haknya bapak. Ibu itu haknya 3, bapak 1. 3 banding 1. Maka durhaka kepada ibu itu lebih dilarang, lebih haram dibandingkan dengan kepada bapak. Sama-sama. Yang kedua, dikarenakan ibu itu, umumnya kondisinya lemah. Sementara kondisi bapak umumnya kuat. Umumnya anak takut sama siapa? Takut sama? Bapak umumnya takut sama bapak. Ada juga yang takut sama ibunya, takut sama bapak. Maka disebutkan ibu di sini dalam rangka untuk meninggikan martabat seorang ibu yang dianggap lemah tadi, diancam dengan keras orang-orang atau anak-anak yang dianggap sebagai ibunya. Jangan mentang-mentang lemah, jangan mentang-mentang tidak berdaya, kamu durhaka sama orang tua. Intinya durhaka sama orang tua itu punya haram. Lebih haram lagi ketika durhaka sama ibu. Hukum ummah. Durhaka itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi semuanya dikatakan sebagai hukum, sebagai durhaka sama orang tua. Durhaka yang paling ringan ialah ketika Anda tidak berbakti. Ketika Anda bakti, langsung masuk ke jurang durhaka. Paling ringan. Terus naik sampai yang paling berat. Gambarannya disebutkan pada Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah dalam Tajibul Walidain. Berbakti bertingkat-tingkat, begitu pula yang namanya durhaka juga bertingkat-tingkat. Contoh atau dia untuk menggambarkan. Misalkan ada seorang anak sedang membuat sebuah masakan. Masak enak gitu ya. Apa sih kira-kira? Apa yang ini kira-kira? Hah? Nah, senang gulai deh. Masuk orang tua senang gulai. Anggap gulai. InsyaAllah ya. Orang tua kita ngerti. Oh, anakku masak gulai. Anakku masak gulai. Yang namanya berbakti sebagai anak ngasih orang tua masakan. Bakti yang paling tinggi, yang paling puncak, kalau kita sendiri sebagai anak yang memberikannya ke orang tua. Jadi masakan langsung kita kemasi, kita sendiri sebagai anak ngasih orang tua. Mau bapak, mau ibu, di mie atau gimana, romo dan segala macamnya dikasih. Gule. Ini bakti yang paling tinggi. Di bawahnya lagi yang sedang, kalau kita nyuruh anak kita, ayo leh kasihkan mbah, datang anak kita kasihkan ke mbahnya, mbah ini mbah, mbah yang kau mungkin gimana gitu, ini dari bapak. Ada kuasa. Bakti yang paling rendah ialah kalau kita nyuruh orang lain, bukan diri kita, bukan anak kita, orang lain, pembantu kita misalnya. Hah? Boyong, tolong antar ke bapak. Boyong, misalnya. Masih bakti, tapi pada paling bawah. Anda dinyatakan tidak berbakti, dan berarti sudah mulai masuk ke pintu durhaka ketika Anda tidak ngasih. Dalam keadaan orang tua tahu antum masak gulai, dalam keadaan antum tahu orang tua senang gulai tadi, dalam kamu tahu mereka mengharapkan gulainya antum tadi, antum tidak ngasih, itu sudah masalah. Anda sudah memasuki pintu ukuh, pintu durhaka sama orang tua. Sudah dinyatakan sebagai ukuhun durhaka sama orang tua, tapi paling ringan. Setelahnya Dilupakan. Demikian menghiaskan bapak. Sudah kayak gitu, hampir tiap hari masak, hampir tiap hari orang tua itu mencium aroma masakan antum, hampir tiap hari juga tidak pernah kamu kasih, itu durhakanya lumayan. Lebih parah lagi ketika kamu tahu orang tua kamu belum makan, kelaparan, nggak makan, mencium aroma masakan antum yang enak itu, tidak kamu kirim, tidak kamu kasih, tidak kamu bantu, kamu biarkan dia kelaparan. Itu semakin parah lagi durhakanya. Bertingkat-tingkat yang namanya pukul walidain. Contoh itu contoh. Anda menghiaskan dengan bab-bab yang lain semisal. Kalau sudah tidak lagi bakti, masuk ke ambang durhaka, terus makin parah. Itu semuanya dilarang. Yang namanya ukhuwah keluarga dilarang. Sekecil apapun dilarang. Yang kelima, wa'dil banat. Wa'dil banat mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Ini adalah kebiasaannya, sahabat. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah tempo dahulu. Di zaman dahulu itu ada dua kemungkinan untuk anak putri. Yang pertama, ketika lahir, yang pertama langsung dikubur hidup-hidup. Mereka sangat malu dengan bayi perempuan. Atau yang kedua, dibiarkan hidup, tetapi dihinakan, direndahkan, dilecehkan, tidak dimanusiakan, tidak dikasih warisan, tidak dikasih harta, tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, dan segala macam direndahkan. Itu perempuan pada masa jahiliyah. Itu perlakuan kaum jahiliyah terhadap wanita pada masa itu. Waktu mana? Para ini punya hal. Di zaman sekarang tak? Di zaman sekarang ini tak semata-mata waktu anak, waktu aulad, entah itu anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, apa yang mereka kubur itu? Ada apa enggak ada? Banyak. Masya Allah. Banyak itu maksudnya sudah dalam bentuk janin dikubur atau dikuburkan? Oh, aborsi yang dimaksud. Iya, karena aborsi Kalau persis bukan duduk-duduk, membunuh anak duduk. Jadi pas dia keluar, bayi ini betul. Terus dikubur selain. Banyak. Apa ya? Apakah perempuan saja? Siapa? Tidak. Semuntik, bayi. Itu biasanya bayi lahir tidak diinginkan. Dari hasil sesuatu yang tidak disyariatkan. Kan gitu ya? Lebih mengerikan sesuatu sekarang dibandingkan dengan orang zaman dahulu. Allah, dulu pilih-pilih perempuan bikin malu aja ini. Nah yang ini tidak, laki perempuan sama saja. Baru bedanya kalau dulu kejam anak sendiri dari istrinya sendiri gitu. Kalau sekarang ini ya hasil perbuatan haramnya itu. Allah mustahil. Apalagi yang namanya korupsi. Tambah banyak lagi yang namanya korupsi. Allah mustahil. Itu tidak habis. Perempuannya dibukur bayi murah mana ada? Tidak. Nah, istrinya itu dulu juga berarti orang dibuang. Dah habis ya. Dulu kok ada istri? Kalau anak perempuan dibunuh kok ada istri? Lah ketiru kok enggak habis-habis itu. Iya. Itu berarti kebiasaan itu ada awal mulanya. Bukan kebiasaan dari lama banget itu udah. Jadi ada tradisi baru yang muncul. Setelah itu dihentikan, berhenti sebenarnya. Dikarenakan bagaimana kebengerinya, bagaimana jeleknya, dan dihentikan. Ala kulli halin ini semua terakhir. Kemudian yang terakhir wa man'in wa had. Man'in wa had, man'in atau mencegah had meminta. Artinya man'in mencegah sesuatu yang semestinya dikasihkan. Ini menunjukkan teori takhir. Tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat dan segala macam. Perkara yang mestinya dikasihkan, dikeluarkan, cegah saja. Man'in wa had, minta, meminta sesuatu yang bukan haknya, yang bukan pada tempatnya, yang mestinya dia harus narik tangan mencegah jangan minta, dia mana minta jaman bin wahad para kawan Allah Ta'ala ini semua iran larangannya Rasul alaihi salatu wassalam dan hukum asal larangan dan haram tayyibbal pada akar permasalahan ini semuanya inti pembahasan tadi ialah menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ba'das shalawat. Yang terakhir, apakah ada syariatnya berdoa setelah selesai sholat? Ini saya ditanyakan dan saya sampaikan. Jawabannya? Tadi kan sunnahnya itu adalah berzikir. Sekarang apakah ada sunnahnya berdoa setelah selesai sholat? Jawabannya? Tidak ada. Terus gimana kalau ada yang doa? Doanya pas sujud sama pas setelah selesai salat, ada yang doa? Bagaimana hukum? Ya, ini ada contoh. Baik, di sini saya bacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam bukunya Zadul Ma'ad. Jilid yang pertama di halaman 257. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan wa amma du'a ba'da salam min as-salah mustaqbilal qiblah wal ma'mumin falam yakun dhalika min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa rumiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan. Adapun berdoa setelah salam dari sholat menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah makmum itu bukan termasuk bimbingan Rasulullah SAW, tidak diriwayatkan dari Rasul baik dengan isnad yang sahih atau isnad yang hasan. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari beliau dan bukan termasuk bimbingannya Rasul alaihi salam. Wa amma takhsisu dhalika bi salatil fajr wal 'ashr falam yaf'a dhalika huwa wa la ahadun min khulafa'ih wa la arshada ilayhi ummatahu wa innama huwa istihsan ra'ahu 'iwadan min as-sunnati ba'da ma wallahu a'lam. Adapun mengkhususkan salat adapun mengkhususkan doa tadi setelah salat subuh dan asar itu tidak dikerjakan sekalipun oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari ulama rasyidin, juga Rasul tidak pernah memberikan bimbingan demikian kepada umatnya. Itu hanya anggapan baik yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ganti dari sunnah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Jadi intinya bukan tentang bimbingan Rasul. Yang ada dzikir setelah salam dari sholat, bukan berdoa. Agar ya, tidak ada satu hadis pun dari beliau baik sahih punya hasan. Para ini yang harus diperhatikan. Sehingga setelah salat barakallahu fikum diupayakan berzikir sesuai dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang berdoa setelah selesai zikir? Salam, zikir, selesai semuanya, tuntas. Doa setelah itu. Gimana? Hah? Boleh. Boleh ya? Dari ini? Selesai, gitu ya. Boleh baik? Boleh. Terus menerus atau sekali atau gimana? Sekali-kali. Oh sekali. Nah jadi setelah berangkat tadi yang sunnah yang berpikir tidak ada doa setelah itu, maka kalau ada pertanyaan seperti ini, apa hukumnya kalau kita berdoa setelah selesai semua zikir yang ada? Jawabannya, kalau itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, harus berdoa setelah selesai berzikir salat, itu tidak ada contohnya. Tetapi kalau dikerjakan sesekali dikarenakan ada hajat kita, kita butuh doa sesuatu dan segala macam yang terpanjang kepada Allah, maka diperbolehkan. Kapanpun kita berdoa boleh, asalkan tidak dikhususkan waktunya atau dijadikan sebagai kebiasaan setiap kali selesai berdikir salat. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada umum di masyarakat. Bagaimana hukumnya bagi yang doa tadi? Kadang-kadang begitu doa dia putus. Bagaimana hukumnya kalau doanya itu dikerjakan sambil sujud? Nah, dia taruh kayak gini. Kenapa ya? Setelah berzikir, segala macam mudah, setelah-setelah, sujud dia. Sujud. Terus doa ketika itu. Apa hukumnya? Gimana hukum? Boleh. Alatnya? Dengan Allah. Sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu Pak ya? Masya Allah. Gimana Pak? Akan. Belum, belum. Pernah nyoba enggak? Oh, enggak pernah. Namanya salah sekali. Mau cepat. Masalahnya ya Pak, kebanyakan orang yang berbuat demikian itu beralasan dengan tadi. Disebutkan dalam hadis diperintahkan untuk doa ketika sujud. Ya? Padahal kalau kita perhatikan riwayatnya para ulama, riwayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, kapan itu? Itu terjadi di dalam sholat. di dalam sholat. Adapun di luar sholat, sepengetahuan kita tidak ada satu riwayat pun dari beliau yang mengajarkan. Sehingga lebih tepatnya, lebih baiknya jangan dilakukan. Tapi kerjakan di dalam sholat. Itu yang nas dalilnya. Di luar itu diupayakan jangan dilakukan. Sampai ada keterangan ini yang menunjukkan bolehnya, atau keterangan dari sebagian ulama kita yang membolehkannya. Sebab yang namanya doa ibadah, sujud ibadah, harus menggunakan contoh dan dalil para ulama. Siapa doa, doa aja. Angkat tangan juga termasuk sebab makbulnya doa. Tidak harus dalam sujud para ulama. Wallahu ta'ala. Hukumnya apa yang melakukan beda? Oh, tidak. Jika ada kita itu harus ada pernyataan kayak tadi para ulama kita yang mengatakan tegas demikian dengan segala macam. Ini lebih baik tidak. Karena riwayatnya dalam sholat bukan di luar sholat. Mereka mengerjakan. Nah, iya. Kita susah mengatakan kita. Karena kalau tanya ke mesti ada argumennya kata tadi. Dalilnya ini kok. Para kau. Kita khawatirnya kita salah memahami dalil. Karena zahir hadir sholat dalam sholat bukan di luar sholat. Itu dalam kehati-hatian. Maka lebih baik tidak dikerjakan di luar sholat doa sama sujud. Nah, jam setengah enam. Ada waktu sedikit, ada mulai. Gimana? Dikir pagi dan petang itu Ustaz kan ada doanya Ustaz. Setelah sholat. Iya terus? Hah? Bagaimana hukum doanya? Zikir bukan doa. Pagi dan petang itu berzikir, bukan doa. Ada doanya juga Allahumma a'udzubika. Iya. Jadi semua yang dikerjakan selesai sholat atau pagi dan petang itu semua disebut dengan zikir. Dengan zikir. Di dalam zikir-zikir yang dicontohkan Rasul itu padanya sudah ada kandungan doanya. Lantas contoh Rasul yang dibahas tadi doa khusus selain yang ditetapkan tadi, doa sendiri atau apa memohon begitu, itu yang untuk pada sholat nggak ada contohnya. Kalau berzikir di sunnah pagi dan petang. Di kalau pagi itu dikerjakan pada subuh, kalau petang ba'dal asr baru. Kaifiatnya selesai subuh, zikir ba'da sholat sampai selesai disambung dengan zikir pagi. Sampai selesai. Asar juga begitu. Zikir asar, sholat asar, selesai. Zikir habis sholat, selesai. Disambung dengan zikir petang. Sampai selesai. Jadi kalau sore agak panjang zikirnya, duduknya agak panjang, dikarenakan double zikir sholat dan zikir petang. Subuh juga agak panjang zikir para sholat dan zikir-zikir pagi dan para. Nah kalau sibuk bagaimana? Sore jam kantor belum selesai ini masuk ke musola kemudian sholat balik ke kantor lagi zikir itu tidak harus sambil duduk. Qiyam wa qu'udan wa 'ala junubi, berdiri bisa, duduk juga bisa, baring juga bisa. Sehingga sambil selesai zikir sholat sambil berdiri menuju ke kendaraan, menuju ke kantor kembali, terus lafadznya, bibirnya, kumat kamit, berzikir, parkiran, petang. Nada benar. Gimana? Makanya tentang parkiran itu, rumah kami itu berbeda dengan rumah bapak, tidak jauh. Nah, suatu hari itu, masih kecil waktu itu. Halo? Masa kikir. Magadi. Kadarullah kok pas bapak lewat. Dia masuk. Padahal kita tahu bapak itu sangat dilarang makan kikir. Nah, waktu itu terjadi kebimbangan. Kemudian bapak kepingin sekali dikasih. ketahuan mak di mana ya. Itu gimana tuh ketika orang di depan? Gimana pertanyaannya? Bagaimana kalau kita nggak ngasih? Iya. Tapi udah ngasih ya. Nah ya, waktu itu gimana? Dalam kondisi yang seperti itu, kalau kita tidak ngasih, itu bukan karena kita nggak bakti. Kita nggak ngasih karena khawatir terjadi kemabrotan pada orang. Bakti kita malah kelarang. Bapak, bukan karena nggak mau ngasih bapak. Kita ngasih bapak magadim, bapak bisa kena kodam lagi. Jadi bisa sakit lagi bapak. Dikasih masukan gitu loh. Nah, bapak pengen gini. Iya pak, bukannya gak mau ngasih. Bapak penyakitnya banyak. Bapak ini maka pantangan ini pak gitu. Nah, anak yang berbakti cerdas. Terus gini aja pak, jangan makan diri. Jangan makan diri. Tak carikan yang bapak suka tapi dengan matangan gitu. Jangan apa selain makan diri yang non pantangan. Gule. Makat dimaja gapore gule. Tambah kesuwen atik lan kalae. Tek jangan dia seneng apa gitu. Masakan dia sesuatu lah gitu ya. Langsung ini aja. Nah, jadi ketika si pasukan masuk lah. Gimana, Pak? Mikir pas sholat, mikir majikan tukang, tapi juga ada yang mikir di luar itu yang tidak terikat dengan firman. Misalnya di kita disuruh memperbanyak baca tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Juga yang menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bagaimana dikit-dikit seperti itu? Jangan kita bersyukur gak ngapa-ngapain. Dapat mudah masjid, selesai sholat, selesai dikir pada sholat, selesai dikir pagi. Ya sudah. Teruskan berdikir dengan dikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan apapun yang kita baca gak ada masalah. Nah, mutlak. Atau baca Al-Quran. Gak ada masalah. Dikir-dikir yang mutlak seperti itu tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu. Apa ya? Yang mutlak dimutlakkan, yang khusus dikhususkan. Itu baik dalam waktu. Ada nggak? Hah? Belum. Apa sudah? Belum. Jadi kaidahnya sesuatu yang dikhususkan dalam agama khususkan. Memutlakkan sesuatu yang khusus dalam agama itu bid'ah. Perkara yang dimutlakkan dalam agama, mutlakkan, jangan dikhususkan. Mengkhususkan sesuatu yang mutlak dalam agama itu bid'ah. Pamannya, zikir habis sholat itu khusus, jangan dimutlakkan. Kalau anda membacanya di luar itu, siang-siang membaca zikir pada sholat, padahal bukan selesai sholat, dengan niatan perkara yang sunnah, bid'ah, bukan sunnah. Kenapa ini perkara yang khusus, jangan dimutlak. Perkara yang mutlak, Allah bihamdih, Allah yang adil, segala yang tadi mutlak. Dihukumkan, ini harus saya baca setiap pada isya. Terus baca itu terus, setiap hari, terus dijadikan sebagai kebiasaan. Ini bid'ah juga. Kaidahnya, yang khusus, khususkan. Yang mutlak, mutlak. Jangan dikali. Ada lagi? Apa sudah ada? Sudah ada namanya? Ini kalau kita salat sunnah tapi sudah memastikan. Kan kita batalkan sudah semuanya. Ini masuk sudah masuk pahala atau tidak ada? Oh, pahala tadi jawab pahala. Pahala niat mengerjakan salat sunnah yang harus sampai. Iya, dapat pahala niat. Pahala niat itu innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Enggak dianggap selesai. Enggak dianggap selesai. Tapi dapat pahala niat baiknya. Hal Nabi Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.